nyanyi menghibur hati insan yang sepi. Aku bersenda mereda duka kau yang kecewa. Di sebalik senyum sepi ku terlindung. Insan gembira mengikut di berbagai cerita. Fitnah dan dusta menjadi permainan biasa. Dalam tawa riang jiwa ku tertekan. Masih tercari-cari, masih ku menanti. Persahabatan sejati, keikhlasan di hati, hingga kini belum ku temui. Di manakah kekasih di saat aku bersedih? Mana teman, di mana saudara? Dalam 잠깐